إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات ومن البدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا قال الله عز وجل في كتابه الكريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Kemudian datang setelah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk itu kaum generasi yang keadaan mereka memprihatinkan. Adau salat, mereka menelantarkan, melalaikan salat. Wattaba'u syahwat, dan mereka menuruti syahwat, syahwat mereka untuk kepuasan syahwat-syahwat mereka, sehingga mereka terlalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dari kewajiban salat. Fasawfa yalquna ghayya, maka mereka niscaya akan mendapatkan akibatnya. Mereka akan merasakan kebinasaan, hancuran dalam kesesatan mereka itu. Ya ibadallah, pada diri setiap orang ada syahwat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dirinya ada syahwat, syahwat al-batin, syahwat perut dengan makan dan minum, kepuasannya dengan makan dan minum. Dan ada syahwat al-farj, syahwat kemaluan, kepuasannya dengan an-nikah, dengan menikah. Dalam syariat yang mulia ini, kita bukan dituntut untuk mematikan syahwat kita, karena syahwat itu ada, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Namun kita dituntut dalam syariat ini untuk bersikap dan berlaku adil dalam memuaskan syahwat perut dan syahwat kemaluan, terarah, terbimbing, adil. Wa khairul umur awsathuha, sebaik-baik seluruh urusan adalah yang pertengahan, yang adil, tidak kurang dan tidak berlebihan. Jika kurang, seseorang tidak tenang. Jika berlebihan, seseorang menuju kehancuran. Jika adil, cukup dan memuaskan, maka seseorang akan merasakan ketenangan hidup dan bermaslahat bagi dunia dan akhirat. Ya ibadallah, Oleh karena itu, dalam syariat kita dibuka pintu pernikahan. Bahkan merupakan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Minimal menikah dengan satu istri. Menjalankan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam untuk menyalurkan syahwat kemaluan. Apabila seseorang tidak tercukupi dengan satu, maka Allah subhanahu wa ta'ala yaftahul bab ila arba'. Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu untuk menikah poligami sampai empat istri maksimalnya. Bisyarat, dengan syarat dia mantap dirinya akan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna wa thalatha wa ruba'. Tetapi apabila seseorang khawatir dan memahami bahwa dirinya lemah dalam berlaku adil dan mengkhawatirkan dirinya akan zalim karena tidak adil dalam memberikan hak istri-istrinya secara adil sesuai tuntunan syariat, maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Fa'in khiftum alla ta'adilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Apabila kalian khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri kalian, dia akan poligami, maka cukupkan dengan satu saja. Walidhalik ikhtalaf al-ulama, oleh karena itu ulama berbeda pendapat apakah poligami mustahab sunnah mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam ataukah menikah satu istri sudah menjalankan sunnah. Wa mazada ala dhalik ila arba' azwaj, lebih dari itu poligami sampai empat istri hukmuhu mubah, hukumnya boleh dan tidak dikatakan mustahab. Ala kulli hal, kedua pendapat tersebut mempersyaratkan jika seseorang mampu berlaku adil. Adapun jika seseorang tidak mampu adil, maka wajib baginya mencukupkan dengan satu istri. Bagaimana jika dia membutuhkan lebih dari satu istri tetapi dia tidak bisa berlaku adil? Dan jika dia memaksakan diri, berarti yu'arridu nafsahu lidzul al-ithm, berarti dia telah memperhadapkan dirinya kepada kedzaliman dan dosa. Jangan lupa ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam taujih lisyabab, arahan Nabi kepada syabab, pemuda yang belum menikah. Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu biaya pernikahan, segera menikah. Itu sunnah. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-siyam bis-shaum fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsan lil-farj. Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Karena menikah akan menjadikan pandangan lebih terjaga dan akan lebih menjaga kemaluan syahwat yang tercelah, dari syahwat yang tercelah. Oman dan miskati, barang siapa tidak mampu karena tidak mampu biaya pernikahan, fa'alaihi bis-shaum bis-siyam fa'inna lahu fihi wija, karena sesungguhnya barang siapa tidak mampu menikah, maka hendaknya berpuasa. Berpuasa sampai syahwatnya terkendali, tercapai tujuan, dia terjaga dari mafsadah, syahwat yang terlarang. Karena sesungguhnya dengan puasa ada obat yang menawarkan syahwat. Ini bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa min haitsul ma'na, dari segi makna juga mencakup orang-orang yang telah beristri. Pada saat-saat dia membutuhkan penyaluran syahwat dan istrinya berudur, istrinya tidak mampu, karena seseorang dalam kehidupan laisu ala halatin wahidah, dalam menjalani hidup ini tidak dengan satu keadaan stabil terus, ya, namun terjadi perubahan-perubahan keadaan. Maka dari segi makna bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam untuk meredakan syahwat dan mengendalikan syahwat diatasi dengan berpuasa. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada salah satu sahabatnya, "Alaika bisyam fa innahu la mithlalah." Hendaknya engkau banyak berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya. Nabi alaihi salatu wassalam banyak berpuasa. Namun Nabi alaihi salatu wassalam juga melarang seseorang berlebihan dalam berpuasa. Berpuasa sampai membuat kekuatan fisiknya hilang, sehingga justru tidak bisa beraktivitas untuk maslahat dunianya maupun akhiratnya, justru akhirnya terlantar sholatnya dan kewajiban yang lainnya. Apakah kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya ataukah yang lainnya? Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam melarang, naha an siyamid dahr. Nabi alaihi salatu wasallam melarang puasa setahun penuh, puasa terus-menerus setiap hari, karena ini bermafsadat untuk fisik seperti telah disebutkan tadi. Namun puncaknya, bagi yang gemar berpuasa dan ingin banyak berpuasa, hendaknya dia berpuasa dengan puasa sunnah yang terbaik, yang afdal, siam Daud. Puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Keseluruhannya jumlahnya adalah nisfus sanah, setengah tahun. Nabi alaihi salatu wassalam tidak mempraktekkan puasa Daud, karena kondisi Nabi alaihi salatu wassalam, kondisi Nabi SAW sebagai Rasul, pemimpin umat, mengurusi umat, maslahat umat, berjihad fi sabilillah, mengurusi keluarga. Keadaan Nabi SAW menuntut Nabi SAW syariatnya, sunnahnya dalam menjalankan puasa adalah Nabi SAW memperhatikan waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang memiliki keutamaan, manfaat dimanfaatkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa. Oleh karena itu Nabi SAW jika terlihat berpuasa maka seakan-akan tidak pernah berbuka, dan jika terlihat berbuka maka seakan-akan tidak berpuasa. Dan rutin puasa Senin Kamis 3 hari dalam sebulan, dan seterusnya dari sunnah Nabi SAW yang jika ditotal maka lebih mencapai setengah tahun ataukah lebih senilai puasa Daud atau lebih dari itu. Barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda terkait dengan pernikahan sebagai media penyaluran syahwat, dan telah diterangkan pula dari bagi yang belum memungkinkan dan belum mendapat kesempatan untuk menjalankan sunnah itu, maka mengendalikan syahwatnya dengan puasa. Nabi SAW pernah bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman." Idza tazawwaja ar-rajul faqad istakmala nisfad din. Faqad istakmala nisfad din. Apabila seseorang menikah maka dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Kata ulama, Setengah agama yang dia sempurnakan adalah dia sudah menjaga dirinya terkait agamanya, ia akan rusak dengan syahwat kemaluan. Kata Nabi asalkan pada kelanjutan hadis, "Falyattaqillaha fin nisfil baghi." Hendaknya dia bertakwa kepada Allah, menjaga dirinya dari setengah agamanya yang tersisa yang belum dia sempurnakan. Yang dimaksud adalah yang terkait dengan syahwat al-batin. Karena syahwat ada dua, syahwat kemaluan, dan dia telah jaga dirinya dengan menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Terjaga dari segi kerusakan agama dari jalur syahwat. Syahwat kemaluan, tersisa dia jaga dirinya, kerusakan agamanya dari syahwat perut. Dan penyaluran syahwat perut adalah dengan makan dan minum. Dan tentunya tidak berlebihan. Ya. Sebagaimana bukan berarti seseorang dituntut untuk membuat dirinya lapar, menyiksa dirinya. Dan telah kita dengar dilarang berpuasa setahun penuh, tidak pernah berbuka. Ya, karena itu akan merusak kekuatan fisik, melemahkan fisik, dan akan menelantarkan kewajiban-kewajiban syariat. Dan dilarang pula berlebihan. Berlebihan dalam memuaskan perut, memenuhi syahwat, memuaskan syahwat perut, makan dan minum, sehingga membuat tubuh rusak dan berpenyakit, membuat tubuh malas, ya, tidak gesit, banyak tidur, dan juga akhirnya menelantarkan kewajiban sholat ataukah yang lainnya. Setelah kita dengar, dalam hal berpuasa pun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam telah membimbing dengan sebaik-baiknya, telah membimbing dengan sebaik-baiknya. Maka seseorang setelah menjaga dirinya dari syahwat kemaluan, menyempurnakan setengah agamanya dengan menikah, maka tersisa baginya menjaga kesempurnaan agamanya yang tersisa, setengah yang tersisa yang dikhawatirkan rusak melalui jalur syahwat perut, pemuasan makan dan minum. Karena seseorang jika menuruti syahwat perutnya, maka dia akan terseret, akan terseret untuk menimbulkan pada dirinya syahwat kemaluan yang tidak terkendali. Berlebihan dalam makan dan minum akan menimbulkan, memunculkan problem syahwat kemaluan yang tidak terkendali, dan akan menimbulkan problem seseorang akan berpikir dan berinisiatif untuk mengumpulkan dan mencari harta untuk memuaskan makanan dan minuman yang diinginkannya demi kepuasan perutnya, dan itu tidak ada habisnya. Oleh karena itu kata ulama, syahwat perut merupakan sumber munculnya kerusakan dari segi syahwat kemaluan dan syahwat harta. Dan dengan berpuasa sesuai tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, seseorang akan terbimbing dan terjaga untuk menjaga agar syahwat perutnya terkendali. Syahwat perutnya terkendali, dan dengan itu agamanya akan menjadi sempurna. Wallahul muwaffiq, wa aqulu ma sami'tum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أيها الناس عباد الله، سمعنا في الخطبة الأولى أن خير الأمور أوسطها sebaik-baik seluruh urusan, segala urusan adalah yang pertengahan, yang sedang. Tidak kurang dan tidak juga ekstrim berlebihan. Namun, al-iktisad, al-qasd, al-iktisad, al-adl, al-wasat, yang cukup, yang pertengahan, yang adil, sehingga maslahat tercapai dan terhindar dari mafsadah. Kalimat ini diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, lakinnahu la yakhbut. Kalimat khairul umur awsatuha, sebaik-baik segala urusan adalah yang pertengahan, yang adil. Diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam beberapa hadis, namun tidak ada yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, tidak ada riwayat yang benar dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun dari segi makna sahih, dan telah datang kalimat ini dari seorang tabi'i kabir min kibari tabi'in, yaitu Mutarrif Ibnu Abdullah Ibn Syekhir Abu Abdullah Al-Basri rahimahullah, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan sanadnya disahihkan Al-Albani rahimahullah. Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syekhir Abu Abdullah Al-Basri rahimahullah pernah berkata, khairul umur awsatuha, sebaik-baik segala urusan adalah yang pertengahan, yang adil, tidak kurang dan tidak ekstrim berlebihan. Telah kita dengar bahwa terkait syahwat kemaluan dan syahwat perut yang ada pada diri kita, kita bukan dituntut untuk mematikannya, tetapi kita juga terlarang untuk berlebihan sehingga menyeret kepada kehancuran dan kebinasaan dunia dan akhirat. Namun kita mengendalikannya dan memuaskannya secara normal, secara adil, sehingga seseorang mendapatkan ketenangan hidup dan tercapai maslahat-maslahat dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu, terkait dengan syahwat perut, pemuasan syahwat perut dengan makan dan minum, dalam adab Islam, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah melarang umatnya berlebihan dalam makan dan minum, berlebihan dalam mengenyangkan perut. Pada hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dengan sanad yang dhaif, namun datang dari riwayat-riwayat yang lain dari sahabat-sahabat yang lain yang keseluruhannya disahihkan sahih li ghairi oleh Al-Albani rahimahullah dalam as-sahihah, tajassa'a rajulun 'inda an-nabi alaihi salatu wassalam, ada seseorang yang bersendawa karena kekenyangan, bersendawa di depan Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya, kuffa 'anna jusha'a, tahan sendawamu dari kami, fa inna asba'ahum fid dunya atwaluhum ju'an yawm al-qiyamah, karena sesungguhnya mereka yang paling kenyang di dunia, mereka akan menjadi orang-orang yang paling lapar, paling panjang laparnya nanti di akhirat. Wala syak wala raib, hadha halu ahli dunia min al-kuffar wal musyrikin, tidak diragukan lagi ini keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para pengekor dunia, para penghamba syahwat dan hawa nafsu, yang himma mereka adalah memuaskan syahwatnya, perut syahwat perutnya, syahwat kemaluannya, menuruti hawa nafsunya tanpa kendali, menjadikan dunia sebagai jannah mereka sehingga tidak tersisa kenikmatan sedikit pun di akhirat bagi mereka. Yang tersisa adalah neraka kekal di dalamnya. Maka umat ini dibimbing oleh Nabi alaihissalam agar tidak meniru mereka, tidak seperti mereka, tidak berlebihan dalam mengejar dunia untuk kepuasan syahwatnya, mengenyangkan dirinya. Karena telah kita dengar, untuk apabila seseorang mengekor di belakang syahwat perutnya, maka akan muncul problem-problem kepuasan syahwatnya yang tidak terkendali, dan hawa nafsunya untuk mengejar harta demi kepuasan syahwatnya. Dan kita diajari dan dibimbing dengan hadis tersebut untuk zuhud dalam dunia, untuk zuhud dan tidak berlebihan. Begitu pula telah datang hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam Sahih Al-Bukhari, dan dalam Sahih Muslim. Ibnu Umar, kata Nafi' rahimahullah, Ibnu Umar kebiasaannya beliau tidak makan kecuali ada seorang miskin yang diajak untuk menemaninya. Jika dia tidak makan, maka dia mengajak, mencari orang miskin, dia ajak untuk makan bersamanya, menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seseorang yang dimasukkan untuk makan bersama Ibnu Umar. Ternyata orang itu makannya banyak. Ya, sampai kenyang. Kemudian Ibnu Umar mengatakan kepada Nafi', "La tudkhil hadzal rajul ilayya." Kamu jangan masukkan lagi orang ini menemaniku makan. Fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu ya'kulu bi mi'an wahidin. Ya'kulu fi mi'an wahidin, fi mi'a'in wahid." Seorang mukmin dia makan dengan satu usus secukupnya, tidak berlebih. Zuhud, ya, sebatas mencukupi, menghilangkan gangguan lapar dan kelemahan fisik karena kelaparan. Wal kafiru ya'kulu fi sab'i am'a, sedangkan orang kafir makan dengan tujuh usus. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Umar tidak suka dan tidak mau ditemani makan oleh orang itu. Bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, "Ma mala'a al-adamiyyu ibnu adam wi'aan syarran min batnih." Tidaklah Bani Adam, seorang anak Adam, manusia, memenuhi wadah yang paling jelek daripada memenuhi perutnya dengan makanan dan minuman sampai kekenyangan. Bihasbi Bani Adam akalat luqmat yuqinna sulbahu, cukup bagi seorang anak Adam dalam makan dan minum makanan yang dengannya tegak punggungnya, hilang kelemahan fisik karena lapar dan gangguan tidak bisa beraktivitas karena gangguan lapar, diatasi dengan makan yang menegakkan punggung menguatkan fisik untuk beraktivitas namun tidak sampai kekenyangan, dan justru berakibat juga melemaskan badan dan membuat malas. Fa in kana la mahala, kata Nabi SAW, fa in kana la mahala, apabila memang mesti karena seorang tidak tahan dan ingin memuaskan seleranya, syahwat perutnya terhadap makanan, maka Nabi SAW membimbing, fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Kata ulama, apabila seseorang kekenyangan, maka hal itu yurithu kasratan naum wa baladatadz dzihn, akan mewariskan, mengakibatkan banyak tidur, jadi malas, ya, badan jadi tidak segar, ya, malah lemas, dan mengajak untuk banyak tidur dan bermalas-malasan, dan pikiran pun jadi bodoh, tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir, tidak bisa tafakkur, tidak bisa belajar, ya, tidak bisa talabul ilm, tidak bisa tafakkur, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masalah. Sebaliknya, jika makan dan minum cukup, maka akan menguatkan fisik, menyegarkan pikiran jadi jernih, semangat, ya, nasyat, himmah, ya, cita-cita menjadi tinggi untuk beraktivitas, untuk maslahat dunia, lebih-lebih untuk maslahat agama dan akhirat. Oleh karena itu, sebagian ulama membimbingkan dengan mengatakan, jangan makan kecuali ketika seseorang memang merasakan dirinya lapar. Adapun dia tidak merasakan lapar, jika dia tidak merasakan lapar, jangan makan dan minum. Jangan makan kecuali memang merasakan lapar yang mengganggu. Ya. Dan jika makan, berhentilah sebelum kenyang. Ya. Dalam arti, jangan berlebihan sampai benar-benar merasa kenyang, sehingga berefek mafsadah yang diterangkan tadi. Namun berhenti dalam keadaan dia merasa cukup, laparnya sudah hilang, meskipun dia tidak sampai kekenyangan, fisiknya jadi kuat, pikirannya jadi jernih kembali, jadi segar kembali untuk berpikir, untuk memikirkan maslahatnya, aktivitas, menjalankan aktivitas dunia dan akhiratnya. Dan hal itu bisa dicapai dengan riyadhah, dengan latihan, ma'a mururi al-azman, dengan berlalunya waktu seseorang membiasakan dirinya, melatih dirinya untuk bisa mencapai tingkatan ini. Wallahu al-muwaffiq, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.